Kumaha Agan? Cik, dakwa melekok tapak genting kadek wa. Kedah ka mana putra dalam Gatot Kaca Milarera na wa? Wa, di mana wa? Cik, dakwa mah parantos kasipuh ku pangaweruh, kaasah ku pangabisa ka patri ku pangardi. Wa, kira-kira na kudu ka mana urang wa? Wa, bejak deun wa. Sao kanyakeun teu uak nya? Siamat teu kudu nyebut uak goblok. Anak aing sia mah. Iduka Agan. Cik wa tua. Menta bong bolonganana putra dalem wa. Nah kudu ka kidul ka kaler ka kulon ka wetan. Agan. Urang mah urang lengkahkeun suku we. Ngalengkahkeun suku hasil jeung henteuna mah eta anu kagungan urang numurbeng alam hakna Agan. Usaha we urang magan kira-kira na ka mana wa nya urang ka paling kidul we Agan. Nah apa ka kidul pokona cek dewe ka kidul we si lain lah bati ngomong ai kolot keur ngomong mah samuan ulah pipiluan ngomong jempling teu sopan teh dengekeun ngorot ngomong teh cing aya hormat ka kolot teh ieu mah kolot ngomong milu ngomong. Kolot ngantegan wae ka kolot teh kumaha eta? Aing geus lanjut hiya goblok. Lebih ka campelak sia lanjut teh. Lain masalah campelak. Panon pasea goblok. Zing. Banting wae sia. Setan sia. Teke kina. Edan. Lamun reuwas kudu kabeh reuwas. Ieu ngarawas teh sorangan. Akal. Jadi kaki dulu wa. Mangga kaki dulu ya gan kaki dulu. Saya nama kaki dulu mangga. Cisim abdi bade persiapan lah pangenten. Mangga wa. Hayang. Kita kubari neke ka aing ampun. Uri wae sia. Ye. Kang. Wayah nai. Urang pagi-pagi tugas eta. Bot. Lan bot. Lan. Bagi-bagi tugas ini. Dan bagi-bagi tugas. Nah, cina wala. Bagi-bagi sembako, cina. Sembako akan ngedeng. Banting, cina. Lemulain kedunungan di tong takwa ini. Kain dicempel di sisen takwa. Aula jalan luhur akang jalan helap. Oye. Aula jalan luhur akang jalan helap. Siapi. Pada-pada lu mbak bakal. Ayo. Wait. Iyo. Uluh do itu. Weh, bisa. Pak Haji Cacuk. Alhamdulillah tuh ulah. Alah, nuhun Pak Haji Cacuk. Jajak ka lohoreun ka siron nuhun Pak Haji Cacuk. Bang Jaho. Banar Bakoti. Garut. Garut Kadungora. Yang uu cenah eta. Da wala naon? Lamun aing bisa ngapung resep ye euy. Kelepur geuwe tau mapoe ulah aing. Resepna Kang. Wah, kalayong. Aye nu mani cicing kieu. Tuluy, telila. Naha? Naha, da lalaki nu manina. Aye bukna mah panjang. Halah. Sia keur leumpang aing keur ngapung teh. Wah, milu seling. Wah, milu. Bawa kuai, kaya cubluk bus kena cubluk. Kita weh jahil si goblok. Kabar raya teh. Lainnya naon turutan. Turutan naon juragan anum jeung juragan anterja. Turutan kumaha, turutan boleh bieu. Kampung. Urang nyen drama adilanceuk. Adilanceuk teh kudu kitu goblok si teh. Bina-bina teuing si teh tingali juragan Gatot Kaca nyebut teh kekang mah si teh. Oh, aing aing besti weh na sia. Sok turutan aing anterja maneh Gatot Kaca. Ye! Ye! Naon? Ah. Gatot Kaca mah ngagerem goblok. Cenggetem. Kumaha? Ye! Wah. aya naon Kakang Mus? Tah kitu. Kitu. Cok. Rada ngosong bibirna. Yi. Sia teh ngising goblok. Kurang gede, kurang gede. Kurang hanap, kurang hanap. Aing sia nu hanap lah sorana goblok. Cok. Tah setik deui. Geus nolol. Sia mah ngising goblok sia teh. Aduh, sora ampun sia. Kacau. Sora kitu masih mah nyanyi goreng. Ana mah kajeng goreng dawing mah bisa nyanyi. Nyanyi naon? Badannya besar. Tangannya kecil. Kalau ditaros langsung ngerintil. Sok sanajan abdi mah cinta daek di sultan sumpah nage badannya ban hop isi kena sarboah goblok irek naik sarboah sih teh udah minat teh. Tirek nek sarboan gitu teh. Lain naon da wala ulang nuhunkeun heula deuleuk ka palurah deuleuy. Nya ka Bapak Haji Rasyam. Bapak Kepala Desa Rancabango dina laraga Festival Budaya. Sareng ruatan bumi anu kadua taun 2022. Alhamdulillah mudah-mudahan dina acara ruatan ieu teh nya amit ampun nun kaparalun kabatara kabatari kabatara nu ngayuga kabatari nu ngajagi nu lengah dikahyangan nu ngajaring beurang jeung peuting. Pantes lamun dieukeun nanti dis nanti dirajahkeun heuh mun sisi bener-bener euy sok kepelog nih sulingan tah. Amit ampun paralun kabatara kabatari kabatara nu ngajaga kabatari nu ngajagi nu langah dikahyangan nu ngajaring beurang peuting kaluhur neda papayung papayung nu maha agung kahanap neda pangraksa pangrasa maha kawasa kaler kulon kidul wetan tengah napun pila lagi karang tempat ruang riung karang tempat kuring cicing karang tempat magelaran ngaguar seni budaya tapak lacak muti heula jadi tatali tradisi disangi kunu paneuri amit kanu mangku lemur kanu keur ngungsi nu disepi nu keur kenah tumanina beri keur calika usik bilik keur lengah kapona kalengkahan kagandengan kaganggu kaliliwatan neda agung cukup lumur neda jemar pangampura simkuring sakula wargi kaula sakula warga niat rek ngaruat jagat maksud rek ngaruat lemur ngaliwatan tatangapan medar lalampahan pawayangan pagelaran pawayangan mangrupi seni tongtonan pamugi jadi tungtunan panguar kamaslahatan panglingar kamadorotan ngaruat ngarah karuat kuat ais pangampihna kuat papayung agungna kuat masyarakatna kuat lahir kuat batin kuat jasmani kuat rohani karuat jiwa ragana kuat jagat pamidangan kuat lemur padumukan kuat subur tutuwuhan beunghar pepelakan reuay sasatoan harta banda salieuk beh rea ketan rea keton rawai ku babang bawangan ramai ku alaun bro di juru, bro di panto, ngalayah di tengah imah bunci leit loba duit. Loba ketan, loba keton. Murah sandang pangan tur papan. Ahli tani pada mukti kaum buruhan teripu. Pagawe salim PHT padagang saruka senang. Sepi paling towong rampok sudah begal ayem tur tengtrem. Genah, ngenah, betah merna tur tumanina. Kuna kuraja panula. Rahayu, rahayu, rahayu. Gitu, rahayu Rancabango. Rahayu, Rancabango. Hidup Rancabango. Hidup. Oh, dulu. Di Jalemar. Sangka bisa gitu, we. 4 tahun diajaran gai. Pot. Ayo dicuriga di hadap pot. Mana? Takang, aduh. Ye. Bala Citrayuda. Bantar Semar, alhamdulillah nuhun, nuhun aljakalohun kasiron. Bantar Semar, Semar. Ya le, ye, naon? Akang jalan handap, ayi jalan luhur. Pada wek antar ya. Siap kakanda, ayi. Akang kira, sok, iya. Ngabi. Lain nanaona ngecek aing kaos nu gelo nya. Heeh, kacape-cape lu. Kacarios Iraden Jakatawang. Anu nuju apruk-aprukan nyaeta di samudra ngadak-ngadak icai samudra bau kaya anana panas kerasa nakwi Raden Jakatawang lauk-lauk pada mabok bobosok ting saloloyong jair nyareng kere cumi-cumi cing jarit. Wayana panas ngadak-ngadak icai lautan kayaanan. Raya sanes anu jadi marga lantaran. Nyata ye bugangna utawi bangkena Raden Pansawala. Angkleng-angklengan di tengah lautan nimulkeun kayaanana jadi panas. Atu Raden Jakatawang milarian naon anu jadi marga lantaran ita jadian barang ningali aya bangke atu Raden Jakatawang reuwas kayana kaya bangke saha yeuh ieu ti dieu jigana yeuh bau na ieu igning paingan panas kaya anana nu pulang samara kaduga nempo deui nempo deui ganti sing horeng kinangaram sugeng teuing dulu ieu bangke beungeutna nepi ka awut-awutan kieu kunaon hiji lemah tapi aneh cai laut jadi panas gara-gara ieu bangke diangkat teh ka basisir cai laut jadi tiis deui jadi yakin ieu kaula anu jadi ulon-ulon na cai laut ini panas teh ieu ibang kene yeuh. Tah, leres. Saha ieu jelema yeuh? Saha ieu jelema yeuh? Ngan ibu ngeta teh awut-awutan jelema teh yeuh. Pakeanana mah gining mah teh pejabat teh jelema. Aya nu ngaroga hala jigana yeuh. Awut-awutan kieu beungeutan yeuh. Puguhnya laku Pak Haji Cacu sing terang pangaji waktu Sarigi kedajeng harati Sarengkap mah make pikiran Sarengkap mah make pikiran Praksi hati-hati Pak Haji Cacu Nu goreng apa lu disinglan Saron kahiji Eta cep temon Saron kadua Eta cep ari Anu ngagambang Eta cep kuna Ari tukang bohong Abdi saparakan ca ti rombongan seni Sunda bili seda kalepatan pangeret anu barerat namina usukana Wadadi jujur karep sayang tukang panero eta cep todo ari tukang peki eta mah aye ari nu ngendang eta cep pole ari nuju ngadalang putra mah si ganteng kalem teuing ieu jelema Gusti nu agung. Jigana ieu dirogahala jelema teh ieu. Katingali beungeutna nepi ka awut-awutan kieu. Leeh beungeutna tu euy. Katingali tangkorak lagi Gusti. Dudeuh teuing. Tapi ieu lain kaduruk tapi ieu ye. Kunaon ieu pakejeung kieu ye. Tapi ka awut-awutan kieu pamenteuna. Tapi naha ari caina bau tapi awakna seungit keneh ye. Seungit angin-anginan ieu jelema ye. Lajeng Raden Jakatawang emut kana Purwa Daksina. Purwa. Purwa wiwitan Daksina. Daksina wekasanana. Emutnya eta kana pepernian anu dipasrahkeun nya eta ku panita utawi resi mintuna anu kasebat Irta Madusena kayaanana. Ingat aing Tirta Madusena. Wah. Cik aya nyaho rek diubaran ieu jelema ieu. Sugane can dina pastina ieu. Leres. Kaula rek kucurkeun ieu cai ka ieu jelema ieu. Mudah-mudahan aya maunata. Amin. Mudah-mudahan aya maunata. Wir Bendra. Iye geus. Inggih. Barang ieu Raden Jakatawang bade mucurkeun cai ka ieu pansawala. Raden Gatot Kaca anu ngalayang di awang-awang barang ningali kahanap aya dua insan jelas tur temres anu nunjuk ngabebengkang teu nya eta pansawala kayaanana. Margi rasukanana sareng mahkutana sanaos pamenteuna awut-awutan. Nanging ningali raksukan atu Raden Gatot Kaca gilig yen ieu teh Raden Pansawala. Yakin ieu teu demitna siluman anu bawa Kakang Pansawala. Hutang pati berapati hutang wirang berapa? Dan dola abri ieu dihareup aya nu curiga bot. Bobot pisan. Ngaluarkeun sadayana ajian ieu Jakatawang samarukna anu maehan ieu Raden Pansawala. Dipajong dupi ka ngajeng kang kaayaanana. Woit. Woit dieu. Pansawala Gusti nu agung numur beng alam ieu pamenteuna nepi ka awut-awutan kieu aya anak kunaon Raden. Wah, ngawiah teu lapukang rewa. Kaula rek nyangka jelemana di mana kan balik tuh kulewa. Gusti Bapak nunungan maot Bapak. Ayana, Jang. Juragan Pancawala pamunteuna nepi ka rugjak ieu. Jang, cik bapa cageurkeun ba karunya ba ieu budak ta. Jang, cageurkeun da bapa mah jagoan. Jok bapa dina lakon-lakon naon ge bapa mah jagoan. Buruk bae ku hiji-hiji nu kitu buruk. Anu mah meh leuwih ieu 2-2-2 kitu ba. Di dalang sano ge kitu dengan baheula. Pak. Jang, Pak. Teu bisa dewek cu. Nah, Pak. Nah, biasanya bapak sok mati. Pak, dunungan maot ayo bantuan. Ayanak. Jang, geuning. Ayanak, ayanak we tu. Cilik aya anak padunungan bantuan karena cejeritan dan diperkosa. Woro lain ku dewek jang, ya lain bagian dewek jang. Nak ku naon bae pamenteuna teh? Racun nungkul deuleu ujang. Racun? Perah ya deuleu. Lain aing bangianana deuleu. Hai. Pak jang, bantuan heula dungan si ajang ikuh kana diprosar jang. Bantuan jang. Gan gitu. Tapi kaparah kieu dunungan dewek kieu ucu. Ayana kagak. Hayo mae. Kang Sam yang ngelaga giri usilan paingan giri gunung usi cacing paingan tersangka serbuk samal nyabu eta jigana jelema anu ngaroga hala eta teh yeh cek aki kaula jalma anu panghade-hade na teh jalma anu ia guna tur mangpaatan demi kepentingan baralea ditulungan eta jelema ku aing saacan panasaran aing ieu kana Tirta Madusena. Ieu jelema macem-macem ka aing initna ti luhur moal teh siluman beuk ti jelema ieu. Urang ajar. Gadieu sia. Sahajeun. Kaula Gatot Kaca. Saha? Gatot Kaca. Yeah. Siluman naon ieu? Sajen. Geuning teh. Ngaran Kaula Gatot Subroto. Geus. Bina-bina teuing ieu kan siluman naon teh jiga lauk sisitan. Kurang ajar sia teh. Iya cikana iya numaihan dunungan aing teh iya jelmana iya kurang ajar sia sakitu sisitan siluman lauk sati goblok kabina-bina teing iya maneh anu ngarogahal eta jelma sia anu ngarogahal hutang pati berapa tuh hutang gudang berapa haling sia haling anu tukang haling bagian aing jeung siluman buuk iya Juragan anu disebut buuk. Damang buuk koneng. Dewe ngalonyeng sih kalau. Haling haling haling haling bot dan haling. Kirang tanaga syamat abdi tilu kali. Kumanya. Jamatnya bos pajar, bos pajar gitu. Haling. Haling. Haling. Neng. Haling. Setan gereja, kadi ya wewa nima. Sok, dagor gua sok. Macem-macem. Duh, lo gak halang. Manehna nu adupak, manehna nu marah-marah. Samat abdi tilu kali agan. Haji Cacuk, Haji Cacuk ke ketu. Oling, oling, oling, oling. Oling. Bina-bina teuing. Bekau sia. Hah? Rek neungeun ka panggi. Nya. Bina teuing. Ai, ai, ai, ai. Manis, ada apa di depan? Hati. Manis. Iya. Sia buruk, maledong sia. Banting wae. Kadieu sia. Kadieu wae siana. Nya. Ah, tingali uing mah maledog ti kajauhan beunang. Yeah. Sia mah deukeut goblok aing mah ti kajauhan tempo. Ting sok tingali ku aing hiji. Batunan ieu eta mah pondasi gede teuing mah nepi. Da yeun ieu ieu tah sigede peureup hiji, dua, tilu. Sana bae dong. Bapak kan. Bapak sia di mana? Sia di mana? Kurang ajar sia utang pati para pati utang urang di bela urang. Dipasakakan diksa kula beraja. Diksa pangusap. Diksa kula pangan. Beraja. Raja lalek rem parem siwa perok anak penak tunggal anak penak. Aji mula titegal anak. Majuah kurang ajar. Ayo. Satria. masuk ke jerutan edan. Yang aneh nanti bisa loncat aing di luhur dek kenyang. Makhluk naon yuk. Wot. Silakan sebut. Naon kan? Asup ke jerutan deh. Bukan asup ke jerutan deh. Ya, urakan itu kan urakan. Oh, udah belum sih deh. Tapi kahereut kitu si otak teh. Atau dengan pacu, udah ulah pacu. Ya. Sanes milarian pacu apa nih hanap aya tuang raka agante. Oi nyer ulah poho ulah. Punten ulah. Punten, Kakang anterja punten. Ini Kakang anterja. Kang, beri Kang. Semaka pihak turkohnya pancinan Kakang anterja. Diterima, Ji. Masyarakat. Agan semaka pihatur agan diterima. Hai siyah rewa. Hai kumayi ayah jilema anumbat ngaroga halak kakang pancawala parantus genging gus menangi parantus dimana tadi pada dia pito tama sereng kaula nanging jadi aneh nate eta jilema bisa asup ke jurutan asup ke jurutan asup. Leres kak. Bisa nerus bumi? Ya. Bagian akang ini. Pendeji. Ya. Aduh. Nong kak. Kena pondasi. Kan. Tuang raka. Coba ledung kena pondasi. Di anak bro. Ya. Oh. Luar. Gubuk deh jelma iya. Lebih sahabat tuh di bawah deh. Hari wah pisan sedih. Nah oleh abdi ganda abdi lebat nyawon. Kula. Lan. Lamun ayah jelma kaluhur dagur kusia. Siapa kan? Ayah di luhur. Saya mangga. Iya. Salahna di mana ayah? Bayangin kusia. Gatot kaca aja nyemah ke aing. Dia nyaho di tukang ayah juragan yang terja. Siapa deh itu? Lain bejaan, mainnya Gatot Kacanya mah. Mereka karep setiap itu. Pokoknya mah ayana lamun ayah bijil di dia jelmanu tadi dagor paka. Siap deh ulah lah. Pokoknya mah syah nu bijil ayana dagor. Siap. Kuruk itu segala rupa lagi itu. Ya. Bijil. Lolep. Lain lolep, lobuk itu. Lobek lagi lobuk gitu. Ya. Cuma ngomong wai gitu. Siang ngobrol wae goblok atuh. Jadi aing sia ampun aing kebina-bina teuing, heeh. Do. Mau jadi teungeul aing teh. Kurang ajar awas wae. Aneh teh jelema nu nutur-nutur aing. Bisa asup ka jero taneuh teh jelema aneh. Hei, Kisna. Sok dia aing. Makhluk naon sia bisa asup ka jero taneuh cing aing? Sia sarua makhluk naon bisa asup ka jero taneuh. Kurang ajar sangar maneh aing. Sia katawa. Anjeun aing anterja. Pitu taman sok. Yuk, hei. Wah, usah ngelosa di babu kuai. Aki ya. Macem-macem kai tu manting. Yang iya deh. Ai musuh jag-jag ai babaturan di tenggelan. Kalakuan lancik si lain da orang ampun ai. Dan ajar Syabasat. Dah menang Syah. Kumat ke mana mereka? Sok rempuh ai gusti larinya. Berang syok, syok perempuan yang bisa lelah nyawa. Ye, bang, enggak sih sepot yang dikubuk deh. Ngalir ke naik untuk diberi acara ke si koplo. Dah liur kata ngaji. Kurang ajar syah, lamun maneh laki langit langan jagat. Ya, rek lompat ke mana sia? Di tukangan sia lautan. Hei nyaho, ha? Lompat ke mana? Lompat ke mana? Tutur genai. Aish! Kang! Gisi lemah bisa kena cai kaluhur kahanap. Mana-mana nih si Eta? Kurang ajar goblok sih. Waduh. Raden Jakatawang memang ieu manusia anu luar biasa. Tilu kasaktian tiasa aya dina dirina, anggot upami aya dicari ka Dijayaanana langkung luar biasa. Itu keayaan Bang Iraden Jakatawang keluar tina cai napak sancang atau sadayana rewas ningalina datan nirat tangga demam. Datan nirat tangga demam. Yeay Ewok manggul dengan rana. Malah manggul dengan kalah. Makhluk naon sia? Kaget ningali aing ya. Sia asup ka jero tanun hiji siluman beuk, sia siluman oray. Aing teu sieun, aing mah bisa tiluanana. Hayang nyaho sok. Ulah hiji-hiji rempetkeun ka aing hayang. Ore di eta jelema naon haon teh bitu. Kadekeun sia goblok, kadekeun. Bener anyen tegara, sok tong kagok. Duanana ka ieu. Lir pendra. Barang Raden Gatot Kaca Serang Anterjang ngeluarkan kekuatan anak Sang Nalena Prabu Batara Kresna Kiwari Anwas Pawaskan Ia Kejantenan Adak-adak Ia dipayunin Ia dua tilu jami Itu keayaan anak. Murah cahaya sesekar ingat. Murah cahaya. Hey. Wah. Sekar ingat wang. Wakarewa, siluman, siluman boboso wakarewa, siluman udang wakarewa, wakarewa, eh, siluman nende datang garbenai, si cepot teteh ngano lompatan di lompatan ay ay luka ku naon wae si cepot lompatan wae tinggalin da ogan segala lupian wae anah nu kitu wae teh perlu atuh. Kasep Gatot Kaca Antarya. Wawa Kadewa. Ya. Punten Jakatawa. Gening apa kedengaran kaula? Punten. Tuang ibu teh Dewi Urang Ayu sanes. Leres. Nuhun Kasep. Eyang Teresi Mintuna. Ji. Uning-uninga sakedap sakedap. Kasep Antarya Jakarta Gatot Kaca. Wawa. Ulah sakali-kali anjeun camplak ka jelema. Nah, wa eta nu maehan Kakang Pancawala sanes. Anu matenik Pancawala lain ieu jalmina. Anu matenik Pancawala teh nya eta hiji raja anu maling Pergiwati. Wis. Pergiwati teh ayeuna keur disandra di paling kueta raja. Ngaranna Kang Gatri Mukti, justru ieu jalmi teh bade ngabantuan. Ngabantosan salira nya eta rek nyageurkeun Pancawala. Waduh. Ieu teh saha? Apel hayang apa ieu saha sebenarnya? Saha wa saha. Ieu teh Jakatawang. Iya Jakatawang. Teu dari apa? Jakatawang. Apal anjeun saya? Henteu. Lanceuk anjeun. Wa. Lanceuk anjeun dua. Lanceuk kaula. Lanceuk kaula di mana, wa? Ya, Bima saacana ka tuang ibu Dewi Nagagini. Ka tuang ibu Gatot Kaca Pringgandani Arimbi. Anu leuwih ti heula Bima ka inungna ibu da. Dewi Urang Ayu jadi ieu teh lanceuk maneh panggedena lanceuk geuna. Tobat. Kakang Mas, ieu teh. Ieu teh tuang rayi putra Nabi Mo. Waduh, Gusti Nu Agung. Rayi Kakang Mas. Gusti Nu Agung Kakang Mas. Kakang Mas. Ayeuna naon ieu euy? Nanaonan si Cepot ya. Kakang Mas, sapunten kaulah Kakang Mas. Kakang Mas kaulah hapunten, hapunten. Teu sawios I akang teh hoyong penak sareng Kangjeng Rama. Dipenakeun Kang, dipenakeun Kang, dipenakeun. Dipenakeun Kang, dipenakeun. Lir bendra. Inggih. Barang nuju ene impal wecana. Aya nu tulung-tulungan. Teu aya sanes ieu Dewi Pergiwati anu kalesan tiasa kabur. Atri beberik ku para puta-puta sadayana jiga ngepung bagong itu ujaring carita. Tulungan duh, tulungan saha tulungan ya kaulah tulungan pergi wati Allah duh. Tiwas kaula teh tiwas wa kaula teh aya nu maling nyata raja ti nagara giri ka dasar raja Oray anu luar biasa kasaktianna ulajeng Pancawala teh parantos maot deudeuh teuing nyai luar biasa na Kakang Gatot Kaca Kakang Antarya tulungan-tulungan. Hei, belah mana syaita wawena tegeni? Gatot Kaca Jakatawang Antarya. Timbulan, wayana bantuan. Ayo, bantuan. Nyai, ayo jengwa, Nyai. Ayo, Maye. Nera samya pada ngalaga ya ingkang ngalaga ingkang samya ngalaga orang ajar lamun teu salah awewe bieu kadenya panjen saha ha ngaran kaula Gangga Tribuka di kamana teu saweun bieu Pang Pati bayar pati hutang urang bae-bae sing harepan heulai. Sanjeun ngaran aing Jaka Tawak. Aing anterja Kaula Gatut Gasa. Wah. Si eta nanaonannya kaos nu gelo teh si goblok tah. Urang aja dipikir apa mah moal bisa. Hayi. Para denawa. Yeuh yeuh. Kaula Kopoyo. Nyer Gusti tersangka dilu anyer tilu jago putra Bima leungan lawan lawan hadir sia goblok kabina-bina teuing sadang kenging wae le pasalana ulah kieu teh kabeh paneuri Kata marah wong padang ngaran maneh Jakarta wang nya nya maneh teh anak Bima nya si bejana nya nya di podaran Jakarta wang kuaing emang naring cicingeun asya kumaha itu ngomong dijawab sorangan paduli aja yang aing pemborong kurang aja di podaran banyak makni hunyak wirak ni payah wirak maneh ngaranna anjeunna dina moe ieu maneh maka nikmat danan wae non nikmat danan di bodala naon lain nikmat danan nikmat danan nikmat danan ni ni pae ha nikmat danan mere duit hiro belum nikmat danan di bodala teh nya anjing kumaha teh nikmat danan deui lah nu ah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tuluy maneh de ni umur dagang bubur si goblok tahlilan tahlilan masih awe ha masih ya ah si goblok kurang ajar modal ya mas ha mandong ni nongeng nongeng aing mah tarak miah ya mandong ni nongeng kongeng tok ni hadat kok ora ngajar iup Kanu do sang trang bola biasakan sok sayang nyaho awas ajik meuleuhung jeung make kopi ajik tara salat teh nyaho mun sia goblok pamanggi ka kara ye ajik make kopi ajik bangsa tayam maneh li gusti nu agung modar kae sok wiyut ieu sia teh teu maledo teh teu maledo tong babaledogan bisi kana-kana kaca wiyut ieu ye pekde-pekde ajik lain babaledogan irung aing oh ajik menya irung tas-tas aing tempo tuku siatu tempo ada anyir edan tina naon teh irung dijieuna tina kai atuh sarua jeung aing ajik sami atuh awas siapa yang modar weh sampai baru kana beunang dijejek beun aing kurang aja jadi tewas aing sok ya rek lompat ka mana sia sok hi sok aing teh si gagep teh aing moal eso dina leso teh kebuburan tak aja ja sok sia hi deuk nyiku anjing kepangi aing deuk maco deuk maco euy pacak li alah aya wae meni geulis mana ajik rek nipu kurang ajar sok sia aduh de kabur baru kana mau dicokot ku aing sok sia aduh de kabur deui baru kana mau dicokot ku aing mun jeung endeu balik deui anjir bager gilu cing sieu mah euy bager kumaha bager gilu jieu mah teu capek kumaha geus tepi ka dinya balik deui ka kituan ye geura tepok geura nya tepok geura geura nya geura enjing atuh hare-hare enjing enjing geura nya tepi ka dinya geura nya tepok mana ah tah tepi ka dinya geura nya mana nya tuluy ning tuluy nya aing katepu aja nipu sia goblok lain nipu sia nu belegug euy kurang ajar woi ah sia nipu deui jadi ge euy tuar teh handap ku aing sia iya nya cai wajik jeung macok sia nangtung naon nangtung mung hayang ngagoler nangtung hayang ngagoler bosen lagi nangtung sekali-kali ah main gede durian mau ngayang ngagoler si ajik ajik laja dong di dia ajik lingih nak dipalih dia ampun baru ketono kena pangamu di bobodo si kuai di bobodo kumaha baru kanek di gabruk beramuan sakti kato anjing nyahuman gabruk kel ya nehnya jemate maripat jemate ya aduh ya anjing ini goblok hei, jadi aing nu leuwas goblok teh. Kurang aja teh kuyeuk. Wes. Ka mana bieu? Aduh. Woi, goblok. Cing tanggung jawab sa setan. Aduh, kumaha lamun aing kieu? Tadi kumaha? Di kitu. Gugurkeun si aing. Aisyah naon haling naon ah teu ningali panjang cicung ini ningali buat ka dieu Naon? Nu panjang irungna ngaliwat ka dieu teu ningali. Aya. Ka mana mana? Itu. Duh, mun pangnewakeun. Nah, naon? Pokona mah hilang permataku. Pokona mah terengut, pokona mah kehormatan aku. Nah, naon? Aing ditu dina gawir. Dikumaha? Dikitu. Dikumaha? Dikitu. Atuh dikitukeun. Da teh kaburu ajik. Nanya-nanya dikitu bareng persiapan gitu ta. Sia naona lanjutna. Wah, modar anjing sia. Tanggung jawab goblok sia. Musik sia. Hayo sik. Musik. Musik, sia musik. Musik. Musik. Mudah-mudahan teh udah anjing. Tulung, tulung. Tulung. Tuh, anjing sungut pubang kayak gitu teh. Lebokna baru kena benang. Edan. Ya. Ya. What is? Sarang lagi deket-deket teuing. Da Kang marujit lebur ge. Kumaha Akang kawule rujit sia bener mah. Antep ieu tong deui antep antep. Antep antep. Antep bae Kang antep ayo ayo urang lawan ulah ieu lawan ayo. Buka tukang kurang iringan di lompatan. Dan rasakeun sia. Naon? Naon? Cubat. Aduh. Ampun. Oh, siap, nyiduhan. Tenang, kayak garing, goblok, si teh. Wah. Ampun, ampun, kurang ajar ye lamun ciduk kita. Biasa salira kasep cik wa nedape tulung ieu teu aya deui anlan wa lintang ti salira pangdamangkeun ieu pansawala kasep sae wa ieu kaula bakal masihan ieu tirta madusena penastikar sayang tumampara iya inge Raden Pansawala di kucuran ku ieu tirta madusena ngadak-ngadak pamenteuna pulih kaca ti pulang ka asa daging tepung jeng daging urat tepung jeng ulat kulit tepung jeng kulit dadak sakala Raden Pansawala mari jeng arantos awut-awutan kiwari waras sabihara sabihari liliria meruangun kayangin pensarek ngalinuran lingkuran sapisan luar biasa menulungan anyen tesa pengkeren hidup raka anyen saha yetewa otuan rai kapirai saha kakasih na Jakatawang putra na Bima nuhun rai dupi yete yete Pansawala putra na Prabu Yudhistira anu kahiji kakang Pansawala nuhun kang sami-sami salirate paulate putra kang jeung Rama Bima polai penaku hoyong penaku late jeung kang Jirama kasep Gatot Kaca Jakatawang Gatot Kaca anter ya wa Gatot Kaca wa hayo sanak ieu tuang raka urang tepangkeun sareng tuang Rama Bima sae bae we Juragan Bima teh kagungan putrana teh kahiji Jakatawang kadua anterja katilu Raden Gatot Kaca kumplit nagara Amarta boga opat angkatan angkatan udara Raden Gatot Kaca angkatan darat Raden Anterja angkatan laut Raden Jakatawang Bayangkara Raden Abimanyu yang geningan sagal rupa perjuangan kudu make pengorbanan dina pengorbanan teh kudu ngaliwatan susah jeung payah dina ngaliwatan susah jeung payah teh kudu dibarengan ku ikhlas jeung ridona tah nu bakal dugi mah ikhlas jeung ridona we ya jang jang sakitu we teh akang sapara kancah hapunten tina samudaya kalepatan sakali deui mudah-mudahan pangersa Bapak Haji Harsam Bapak Kepala Desa Rancabango oge urang warga Rancabango sadayana cing ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salamat anu nonton, amin. Salamat anu ditongton, amin. Sakali salamat tetep salamat. Sakitu ti putra Girhadja tilu permios sanes sono. Pamitan sanes peusenan, sanes waktos urang teh sempat tepung lawung deui. Hatur nuhun. Cak.